Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa imamil muttaqin. Qaidil hurril muhajjalin. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أحبتي في الله pertemuan yang kemarin kita telah sampai di Muzdalifah dan di pagi harinya sebelum matahari terbit kita meninggalkan Muzdalifah untuk menuju ke Mina. Selanjutnya kata Syekh Habibullah Ta'ala, Syekh Shalih Fauzan, wa yusannu ala yabda'a bi syai'in hina wusulihi ila Mina qabla ramyi jamaratil aqabah li'annahu tahiyyatu Mina. Berkata Habibullah Ta'ala, disunahkan bagi para jamaatul hujaj yang pertama kali dilakukan setelah mereka tiba di Muzdalifah atau di Mina, yang pertama kali dilakukan setelah mereka tiba di Mina, maka dia harus melempar jumrah Aqabah. Ini dilakukan sebelum melakukan perkara-perkara yang lainnya. Kenapa? Li'annahu tahiyyatu Mina. Karena melempar jumrah Aqabah itu merupakan tahiyyatu Mina, penghormatan terhadap Mina. Wa yustahabu ayyukabbira ma'a kulli hasadin. ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. Termasuk yang disunahkan bagi para jamaatul hujaj ketika melempar jumrah, dia bertakbir sebanyak lemparan jumlah takbirnya. Jadi melempar jumrah 7 kali, setiap lemparan dia bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 7 kali lemparan. Kemudian dia berdoa, Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa dhanban maghfura. Ini termasuk yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan Habibullah Ta'ala. Akan tetapi ikhwani fiddin azzakumullah, doa tersebut disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujadid Syekh Muhammad Nasiruddin Albani di dalam kitabnya Manasikul Haji wal Umrah minal kitabi was sunnah, bahwasanya ucapan atau doa tersebut tidak sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana beliau Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahmatullah alaih menyebutkan di dalam silsilah dhaifah di hadis nomor 1107. Selanjutnya, kata Syekh Habibullah Ta'ala, wala yarmi fi yawmin nahri ghaira jamaratil aqabah wa hadha mimma ikhtasarat bihi an bakiyatil jamarat. Di hari raya Idul Adha atau Yaumun Nahr, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah, yang dilempar hanya jumrah Aqabah para jamaatul hujjat pada tanggal 10 Zulhijjah. Penting ini, pada tanggal 10 Zulhijjah atau di hari raya Idul Adha yang dilempar cuman jumrah Aqabah saja. Dan ini merupakan sebuah kekhususan untuk Aqabah dibandingkan yang lainnya, karena jumrah itu ada tiga. Jumrah Aqabah atau Jumratul Kubra. Ini jumrah yang paling jauh. Yang tengah Jumratul Wusta. Kemudian jadi pada Yaumul Id, tanggal 10 Zulhijjah atau Yaumun Nahr, jadi posisinya nanti jamaah haji dari Mina dari sebelah kiri. Kedua jumrah ini, yakni Jumratul Sughra dan Jumratul Wusta, tanggal 10 Zulhijjah ini dilewati. Yang dilempar hanya Jumratul Aqabah. Sekitar itu tanggal 10 Zulhijjah. Antara jumrah, Jumratul Sughra menuju Jumratul Wusta ini kurang lebih 150 meter. Jumratul Wusta menuju Jumratul Kubra atau Jumratul Aqabah ini sekitar 190 meter. Dan ini para jamaatul hujat berjalan semua dari Mina menuju Jamarat, yakni jamar jumrah-jumrah ini dia berjalan kaki, tidak ada kendaraan pada hari itu. Semuanya berjalan kaki. Nah, khusus pada tanggal 10 Zulhijjah ini yang dilempar hanya Jumratul Aqabah. Kapan waktunya? Khusus tanggal 10 Zulhijjah ba'da tulu'il fajr. Waktunya sampai kapan? Ilal ghurub. Setelah matahari terbit. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Itu tanggal 10 Zulhijjah. Sebab nanti tanggal 11-12 ini lain waktunya. Tanggal 11-12-13 di ayyamu tasyriq berbeda waktu melemparnya dengan pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan hadanallahu wa iyyahum, para jamaatul hujjat banyak melakukan kekeliruan pada tanggal ayyamu tasyrik tersebut. Dia mencari yang sepi, bagaimana supaya bisa melempar jumrah tersebut atau jamarot tersebut. Karena pada tanggal 11, 12, 13 ketiga-tiganya ini akan dilempar, jumratul kubra atau jumratul aqaba, jumratul wusta, jumratul sughra, dari posisi dari Mina semuanya dilempar. Kapan? Ayyamu tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Baik, barakallahu li wa lakum. Kita lanjutkan. Berkata habibullah taala Syekh Shalih Fauzan, "Summa ba'da ramyi jamaratil aqabah al-afdalu an yanhara hadiyahu in kana yajibu alaihi hadyu tamatu'in aw qar aw kiranin fayastarihi wa yadbahuhu wa yuwazzi'u lahmuhu wa ya'khudu minhu qisman liya'kula minhu." Kata beliau habibullah taala, maka setelah para jamaatul hujjat mereka melempar jumrah aqabah tanggal 10 Dzulhijjah, ini harus sering-sering diulang, maka yang lebih utama setelah melempar jumrah aqabah itu, yang lebih afdal adalah menyembelih hadyu, memotong hewan sembelihannya orang-orang haji atau dinamakan hadyu. Bila dia wajib menyembelih hadyu, kenapa wajib? Karena yang diwajibkan menyembelih hadyu hanya dua cara manasik, yakni orang yang berhaji tamattu dan haji qiran. Haji ifrad tidak ada kewajiban. Maka yang haji tamattu dan haji qiran wajib untuk menyembelih hadyu. Maka dia atau mereka para jamaatul hujjat membelinya, sebagaimana pernah kita sampaikan, yang lebih aman itu bisa melalui bank rajih di Saudi, biasanya di depan masa di depan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu sudah ada untuk penerimaan membelikan hadyu atau hewan kurbannya orang-orang haji, dan itu yang lebih aman. Wallahu alam. Dia membelinya kemudian menyembelihnya, kemudian membagikan dagingnya, dan juga mengambil sebagian dagingnya untuk dimakan bagi jamaatul hujjat tersebut. Ini yang lebih utama. Setelah melempar jumrah aqabah, dia menyembelih hadyu. Walaupun para ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, juga Syekh Ibnu Bas rahmatullah alaihima, itu membolehkan untuk dibolak-balik dari empat perkara. Karena pada tanggal 10 Dzulhijjah para jamaatul hujjat akan melakukan empat perkara. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, amalan pada tanggal 10 Dzulhijjah atau Yaumul Id, yang pertama dia ramyu Jumratul Aqabah. Ini. Kemudian yang kedua, Nahru Al-Hadiu. Menyembelih Hadiu. Kemudian yang ketiga, Al-Halqu Awit Taksiru. Yani menggundul kepalanya atau memendekkan rambut kepalanya secara merata. Dan yang keempat, Romyu Nahru Al-Halq. Kemudian tawaf wasya'i at-tawafu wasya'yu. Tawaf dan sa'i tentunya bagi haji yang melakukan haji tamatu dan juga haji qiran ataupun ifrad. Ketika haji qiran dan ifrad, ketika melakukan tawaf qudum, tawaf kedatangan, belum melakukan sa'i, maka dia melakukan sa'i dibarengkan ketika tawaf ifadah tersebut. Nah, setelah dia melempar jumrah pada tanggal 10 Dzulhijjah ini, yang lebih afdal memang menyembelih hadyu. Tetapi para ulama membolehkan untuk melakukan tidak berurutan, tidak tertib. Boleh setelah melempar jumrah kemudian menggundul kepalanya dulu, atau perjalanan menuju ke Jamarat sebelum merempal jumrah dia menggundul kepalanya dulu, diperbolehkan. Di antaranya yang berpendapat seperti itu adalah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullah alaihi. Baik, kita lanjutkan. Berkata Habibullah Ta'ala, ثم يحلق ثم يحلق رأسه أو يقاشره والحلق أبدل لقوله تعالى محلقين رؤوسكم والمقاشرين. Kemudian kata Syekh, para jamaatul hujat ketika melakukan halak awit taksir, yakni mencukur, memendekkan rambutnya secara merata rambut kepalanya, atau menggundul kepalanya. Dan yang kedua ini, yang menggundul kepalanya ini adalah lebih utama. Wal halqu afdal, menggundul kepalanya, memplontos kepalanya itu afdal, kata Syekh. Ini berdasarkan firman Allah Jalla Jalaluh di dalam surat Al-Fath ayat 27. Muhallikina ru'usakum wal wa muqasirin. Dengan mencukur rambut kepalanya dan mengguntingnya. Juga kata Syekh Habibullah Ta'ala, wali hadithi ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halaqa ra'sahu fi hajjatil wada'i. Mutafakun alaih. Juga berdasarkan hadith dari sahabiyun Jalil ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa baginda Rasul alaihi salatu wassalam beliau mencukur, mohon maaf, menggundul kepalanya. Kapan? Ketika beliau berhaji wada. Mutafakun alaih. wa da'a alaihi salatu wassalam lil muhallikin thalathata maratin walil muqassirina marratan wahidatan. Hadisnya ma'rub, diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahmatullah alaihima. Oleh karenanya baginda Nabi alaihi salatu wassalam itu mendoakan orang-orang para jamaatul hujat yang menggundul kepalanya itu sampai 3 kali didoakan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan untuk orang-orang yang memendekkan rambutnya itu hanya 1 kali. Itu hanya 1 kali. Ini menunjukkan apa, ikhwan fillah azzakumullah? Menunjukkan lebih afdal, lebih utama bagi para jamaatul hujat ketika halak awim taksir, ketika dia melakukan itu lebih afdal menggundul kepalanya. Sebagaimana doa Rasul alaihi salatu wassalam kepada orang-orang yang halak, orang-orang yang menggundul kepalanya. Kata baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, Allahumma irham al-muhalikin. Qalu al-muqasirin ya Rasulullah. Baginda Nabi kita mendoakan, ya Allah, rahmatilah orang-orang yang menggundul kepalanya. Para sahabat pun menyampaikan kepada baginda Nabi, wal muqasirin ya Rasulullah, dan orang-orang yang memendekkan rambutnya ya Rasulullah, tidak digubris sama baginda Nabi. Nabi tetap mendoakan, Allahumma irham al-muhalikin. Lagi para sahabat, al-muqasirin ya Rasulullah, tidak digubris. Allahumma irham al-muhalikin, sampai 3 kali baginda Nabi mendoakan orang-orang yang menggundul kepalanya, baru wal muqasirin, baru orang-orang yang memendekkan rambutnya. Ini menunjukkan yang lebih afdal, lebih utama adalah menggundul rambut kepalanya. Qala habidahullahu ta'ala, fa in qasara wajab an ya'imma jami'a ra'sihi wa la yujzi'u al-iktisaru 'ala ba'dihi aw janibin minhu faqat. Kata Syekh Habibullah ta'ala, maka jika seseorang itu atau para jamaatul hujat, dia hanya mengambil sebagian rambutnya, ketika dia mencukur rambutnya itu hendaklah dia mengambil secara merata, memendekkannya secara merata seluruh kepalanya. Tidak cukup dengan mengambil dari sebagian atau dari salah satu sisi saja. Hadanallahu wa iyyahum. Sebagian para jamaatul hujat ilaman rahmatur rabbuk, dia ketika melakukan tahalul, yakni hanya mengambil sebagian rambutnya, laki-laki ini, hanya dipotong sedikit. Wah, saya kalau gundul enggak boleh sama istri saya. Rambut yang paling indah itu rambutnya manusia terindah di muka bumi ini, Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul gundul ketika pada tanggal 10 Dzulhijjah. Manusia terbaik di muka bumi ini, tertampan di muka bumi ini, beliau ketika melakukan syariat suruh menggundul, beliau gundul. Ini yang dilakukan oleh baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan ini berdasarkan firman Allah azza wa zal di qawlihi ta'ala, muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya. Berkata Habibullah Ta'ala, فَأَذَّافَ الْحَلْقَ وَتَقْسِرَ إِلَى جَمِئِ الرَّأْسِ. Allah Jalla Jalaluh mengidhafahkan, menyandarkan, mencukur dan menggunting ke seluruh bagian kepala. Ini disandarkan dari firman Allah Azza wa Jalla tadi. Jadi menyukur dan menggunting itu disandarkan dengan mencukur dan menggunting ke seluruh kepala, tidak mengambil sebagian sebagai syarat, enggak, tetapi seluruhnya merata. Kalau dipendekkan ya merata, kalau ya digundul juga merata. Nah sekarang bagaimana bagi para niza ketika melakukan tahallul, memotong rambutnya? Kita lihat penjelasan Syekh Habibullah Ta'ala. Wal mar'atu yata'ayyanu fi haqqiha at-tajshiru bi an taqusa min kulli dhafiratin qadra ummulatin. Lihadithi Ibni Abbasin marfu'an radhiyallahu ta'ala anhuma. Sekarang untuk para umahat, para nisa. Kata Syekh Habibullah Ta'ala, untuk para wanita Jamaatul Hujjat, mereka hanya menggunting atau memendekkan dengan cara menggunting setiap ikatan rambutnya. Jadi kalau bagi wanita itu biasanya dikucir atau dikumpulkan jadi satu, diambil yang paling belakang, paling belakang, paling bawah, digunting seberapa? Qadra umulatin, yakni sepanjang ruas jari dipotongnya. Rambut itu dikumpulkan paling bawah sendiri, dipotong qadra umulatin, sepanjang ruas jari. Ini yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, sepanjang ruas jari. Ini berdasarkan hadis sahabiyun jalil Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma secara marfu. Disebutkan dalam hadis yang mulia ini, laisa 'ala nisa'i al-halqu innama 'ala nisa'i at-taksiru. Rawahu Abu Dawud wa Tabrani wa Daruqutni. Maka untuk para wanita tidak diwajibkan, tidak wajib untuk mencukur rambut kepalanya. Akan tetapi baginya hanyalah mengguntingnya sepanjang atau ukuran qadra umulatin, sepanjang satu ruas jari. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Imam At-Tabrani, juga Al-Imam Ad-Daruqutni rahmatullah alaihi majma'in. Dan hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Nasruddin Al-Albani rahmatullah alaihi, hadis yang termasuk disahihkan oleh beliau dalam sahih Abu Dawud di hadis nomor 1732. Ini bagi para niza, bagi para wanita, hanya dipotong seukuran qadra umulatin, sepanjang ruas jari tangan, dikumpulkan di belakang paling bawah, baru dipotong. Dan ini dilakukan bukan di Bukit Marwah, biasanya banyak para wanita selesai putaran sa'i yang ketujuh, finishnya di Marwah, itu mereka menggunting rambutnya di situ. Itu tidak harus di situ, karena di situ aurat rambut wanita itu. Banyak para orang-orang yang bukan mahramnya tentunya. Dan itu bisa dilakukan di hotelnya ketika sudah sampai di hotel. Berkata Habibullah Ta'ala, وَلِعَنَّ الْحَلْقَ فِي حَاكِ النِّسَاءِ مُثْلَدٌ. Kenapa para wanita itu ketika tahalul atau menggunting rambutnya tidak boleh menghalak, menggundulnya? Kata Syekh Habibullah Ta'ala, karena mencungkur atau menggundul rambut bagi wanita itu memburukannya. Memburukannya. Wa in kana ra'sahu al-mar'ati ghaira madhfurin jama'adhu wa qassat min atrafihi qadra umulatin. Maka jika rambut seorang wanita itu tidak digelung, maka dia mengumpulkannya dan mengguntingnya dari ujung-ujungnya. Dikumpulkan kemudian digunting yang paling ujung, yakni qadra umulatin, sepanjang ruas jari tangan. Berkata Habibullah Ta'ala, Syekh Shalih Fauzan, wa yusannu liman halaqa aw qassara akhdu atfarihi wa syaribihi wa anatihi wa ibtihi. Termasuk yang disunahkan bagi para jamaatul hujaj, yang ketika mencukur atau menggunting, yakni mencukur rambutnya, kemudian juga menggunting kukunya, mungkin memotong kukunya, memendekkan kumisnya, ini perkara-perkara yang disunahkan bagi para jamaatul hujat ketika tahalul, kemudian membuang bulu ketiaknya dan juga, mohon maaf, bulu kemaluannya. Ini yang termasuk disunahkan bagi para jamaatul hujaj. Wala yajuzu lahu an yahliqa lihyatahu aw yaqusa syai'an minha, li'anna nabiyya alaihi salatu wassalam amara bitawfiri al-hlihyati wa naha an halkiha wa an akhdi syai'in minha. Selanjutnya kata Syekh, tidak diperbolehkan, haram hukumnya, para jamaatul hujat itu mencukur jenggotnya atau memendekkannya, menggunting sebagian dari jenggotnya, memendekkannya. Karena baginda Nabi alaihi salatu wassalam telah memerintahkan supaya membiarkan, memelihara jenggotnya, dan dilarang untuk mencukurnya atau mengurangi dari sebagian rambut jenggotnya. Diharamkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Wal muslimu yamatathalu ma amara bihi Nabi alaihi salatu wassalam wa yajtanibu ma naha anhu wal haju aula bidzalik li'annahu fi ibadatin. Maka seorang muslim sepantasnya atau lebih aula menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Nabiuna alaihi salatu wassalam, dan juga menjauhi apa yang beliau larang, dan teruntuk bagi para jamaatul hujaj, orang-orang yang berhaji, tentunya lebih aula, lebih pantas untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan tersebut. Karena apa? Karena ketika dia berhaji dalam kondisi sedang beribadah, maka lebih aula untuk memegang perintah ataupun larangan baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Wa man kana ra'suhu laisa fihi sya'run kal haliqi aw alladhi lam yanbut aw alladhi lam yanbut lahu sya'run aslan wa huwa al-asla'u. Maka barang siapa, kemarin ada pertanyaan juga, bagaimana kalau orangnya ini ketika umroh sudah gundul, mencukur rambutnya, kemudian ketika haji pada tanggal 10 Dzulhijjah dia tahalul lagi, yakni menggundul rambutnya, kira-kira sudah tumbuh belum rambutnya? Coba kita lihat keterangan Syekh Habibullah Ta'ala. Atau bagaimana dengan orang yang mohon maaf botak, enggak punya rambut? Diterangkan oleh Syekh Habibullah Ta'ala, waman kana ra'suhu laisa fihi sya'run kal haliki awil ladhi lam yanfut lahu sya'run aslan wa huwa asla'u. Maka barang siapa yang tidak mempunyai rambut, ketika umroh sudah gundul dia, halak, sudah gundul plondos halak. Bagaimana ini? Dia sudah gundul sebelumnya, yakni ketika umroh, dan rambutnya memang tidak tumbuh, atau karena mohon maaf orang tersebut botak. Maka kata Syekh, bimbingan para ulama kita, fa'innahu yumirrul Musa ala ra'sihi liqauli sallallahu alaihi wasallam idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, rawahul Bukhari wa Muslim. Bimbingan para ulama kita dan sekaligus bimbingan Nabiuna alaihi salatu wassalam, ketika orang ini sudah gundul ketika tanggal 10 Dzulhijjah, lu rambutnya belum tumbuh atau karena memang mohon maaf botak orang ini, maka dia melewatkan Musa, pisaunya, pemesnya tetap dilewatkan walaupun dia enggak punya rambut, dilewatkan di kepalanya peso cukur itu. Ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau bersabda, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, apabila aku baginda Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan sesuatu, maka lakukanlah mastata'tum sebatas kemampuan kalian. Wallahu a'lamu bisawab, wallahu waliyut taufik. Ini mungkin yang bisa kita pelajari bersama, apa yang kita pernah mendapatkan dari asatidah kita habibahumullahu jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin al muadin yuadin. Subhanallah.